Ini kata ikhwah terakhir hadis 24 ya. Nah, berarti masuk hadis 25 sebelum itu man habba an yaqra falyaqra. Baca hadis yang ke-24. Nah, masuk pada hadis yang ke-25. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه dari sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda لله لم ابتداء لله الله سبحانه وتعالى benar-benar أشد فرحا lebih bergembira taubati ahadikum dengan sebab taubat salah seorang di antara kalian min daripada min ahadikum daripada kegembiraan daripada salah seorang di antara kalian bidhalatih dengan sebab ya barang dia yang hilang idza wajadaha tatkala dia mendapatkan. Allah lebih bergembira dengan sebab taubat salah seorang di antara kalian daripada salah seorang antara kalian dengan sebab ya barang dia yang hilang tatkala dia mendapatkan. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Hadis ini juga datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sedikit perbedaan lafaz diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Naam. Terkait dengan kisah yang masyhur sebutkan dalam riwayat Muslim, Allahu ashaddu farahan bi taubati 'abdi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin falah. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar lebih bergembira dengan sebab taubatnya salah seorang dari kalian ketika dia bertaubat kepada Allah daripada salah seorang di antara kalian terhadap rahilah kendaraan yang dia pergunakan di tempat yang luas padang sahara. Fan falatat minhu, lalu tunggangannya tadi, untanya tadi lepas. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minha, dalam keadaan makanan dan minuman itu ada di atas kendaraannya hingga dia putus asa untuk mendapatkannya. Fa'ata syajaratan, lalu dia mendekati pohon. Fattaja'a fi dhilliha, dia bersandar pada naungan pohon itu. Waqad aisa min rahilatih, dia benar-benar putus asa untuk bisa mendapatkan kendaraannya. Namanya padang sahara, luas. Kemana tidak tahu. Sudah tinggal menunggu maut, nunggu kematian. Tinggal menunggu ajal. Gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada kendaraan, ya, gak apa-apa, orang capek, itu tidur, nyata bangun-bangun gak ada, hilang. Baik, fabainama huwa kadzalik, tatkala demikian, ya, sudah putus asa, jadi dia capek, istirahat, ternyata bangun-bangun gak ada hewannya, lepas, makanan, minumannya ada di situ, terus dia berusaha mencari. Cari kemana ini padang sahara? Mau tanya orang, tanya siapa? Sudah cari keliling gini, tak ketemu. Sudah kembali ke tempat terakhir. Tempat terakhir dia menunggu tadi di situ. Kembali ke situ. Fabainahu wa kadzalik idhu wa biha qa'imatan 'indah. Tiba-tiba untanya tadi datang dan berdiri di hadapan dia. Fa akhadha bi khitamiha, lalu dia pun memegang tali kekangnya. Summa qala, lalu mengatakan min syiddatil farah, dengan karena disebabkan kegembiraan yang luar biasa. Yaitu kalau orang yang gembira luar biasa gembiranya sampai lupa apa yang diomongkan, demikian pula sedih ya sampai lupa apa yang diomongkan, enggak sadar, mengatakan Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Nah, kebalik ngomongnya. Akhta'a min syiddatil farah, dia salah karena kegembiraan yang luar biasa. Semestinya apa? Allahumma anta rabbi wa ana abdu. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, aku adalah hambamu. Kebalik ini, ucapan kufur. Ya, ucapan kufur. Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu, sembahanmu. Nah, pada hadis ini tampak jelas bagi kita, dan sering kita dengar, keutamaan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang sangat mengembirakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Naam. Atau dibalik itu, ya, Allah akan memberikan balasan yang setimpal karena taubat bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan taubat tersebut. Naam. Penyesalan, mencabut diri, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Naam. Kemudian yang kedua, di sini terdapat penetapan sifat al-farah. Sifat al-farah, Allah bergembira. Sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tidak serupa dengan makhluknya. Sebagaimana kita lewati juga di awal-awal kumpulan hadis ini disebutkan sifat Allah, inna Allah ya ghar, Allah cemburu. Nah, terdapat sifat al-farah, kegembiraan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang lainnya dari kelengkapan hadis atau riwayat yang lainnya yang sudah kita baca, wasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum orang yang berucap dengan ucapan kufur dalam keadaan dia tidak sadar. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah dalam berucap, ini dalam riwayat yang lainnya, dia salah dalam berucap karena kegembiraan yang luar biasa. Nah, demikian juga pada hadis ini terdapat al-hasf ala taubah, dorongan untuk banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'anna Allah yuhibbuha wa hiya min maslahatil 'abd. Karena Allah ta'ala mencintai taubah, dan taubat itu sendiri maslahatnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dan perkara yang jelas terkait dengan prinsip takfir, tabdi', tafsiq dan semisalnya, jika seorang mengucapkannya karena akhta'a, enggak sadar, maka tidak dihukumi. Naam. Tidak dihukumi walaupun itu kafara ucapan kufur, ucapan syirik. Bedanya dengan seorang yang mustahzi, ya, menyengaja namun sifatnya sendau gurau, melecehkan agama Islam, melecehkan Nabi, maka di sini al-mustahzi, orang yang melecehkan agama walaupun main-main, maka hukumnya tetap berlaku. Nah, apakah dia menyengaja ataukah tidak? Ketika seorang melecehkan agama Allah, melecehkan Rasul, menjelekkan syariat, maka hukum tersebut berlaku bagi dia. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.